kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berikutnya kita melanjutkan pembahasan kita pada kitab tauhid, kajian kitab tauhid pada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang permintaan Nabi Musa. Kita sudah ya, kemarin sudah kita bahas, tapi alangkah baiknya kita ulang sebentar. Dari sahabat mulia Abu Sa'id Al-Khudri, halaman ke-40, radhiyallahu anhu an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala Musa ya Rabbi 'allimni shay'an adzkuruka wa ad'uka bihi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, qala Musa, beliau menceritakan tentang Nabi Musa. Berkata Musa, ya Rabb, wahai Tuhanku, alimni syai'an adzkuruka wa ad'uka bihi. Ajari aku sesuatu, sebuah doa yang dengannya selalu aku ingat engkau dan aku meminta kepadamu, berdoa kepadamu. Qala qul ya Musa, la ilaha illallah. Katakan wahai Musa, la ilaha illallah, tiada sembahan yang hak melainkan Allah Ta'ala. Dalam hadis ini menunjukkan Allah Subhanahu wa Ta'ala memilihkan doa yang terbaik, zikir yang terbaik, kalimat yang terbaik kepada nabinya, Nabi Musa alaihissalatu wassalam. Qala ya Rabb kullu ibadika yaquluna hadha. Wahai Tuhanku, semua hambamu mengatakan seperti ini. Kok tidak ada keistimewaannya? Saya pengen yang lebih, kata Nabi Musa. Qala ya Musa, law anna samawati sab'a wa amiruhunna ghairi. Allah Subhanahu wa Ta'ala ingin menjelaskan keutamaan kalimat ini. Sekalipun kebanyakan orang sudah sering melakukannya, sering melafadzkannya. Wahai Musa, kalau seandainya langit yang 7 dengan seisinya selain aku, wal ardina sab'a fi kiffah, dan bumi yang 7 ini dalam satu sisi, sisi timbangan, wa la ilaha illallah fi kiffah, dan kalimat la ilaha illallah dalam timbangan yang lain, malat bihinna la ilaha illallah, maka pastilah berat timbangan la ilaha illallah. Dan ini membuktikan betapa agungnya kalimat tauhid ini bagi mereka yang memahaminya dan mereka yang mengerti kalimat tersebut. Rawahu Ibnu Hibban wal Hakim wa shahahahu. Penjelasan kalimat adzkuruka artinya uthni alaika bihi wa ahmaduka, aku puji engkau dan aku ya uthni, memuji dengan pujian-pujianmu. Ad'uka bihi, atawassalu ilaika bihi idza da'autuka, artinya ad'uka bihi artinya adalah untuk bertawassul. Ini menunjukkan bahwa tawassul itu boleh dan disyariatkan selama sesuai yang dituntunkan oleh ajaran syariat. Jadi tidak benar sebagian orang mengatakan orang-orang Wahabi itu melarang bertawassul secara mutlak. Tidak, tawassul itu syariat, tapi tentunya sesuai dengan aturan dan adab yang diajarkan oleh syariat, karena tawassul itu adalah ibadah. Ini menunjukkan bahwa tawassul itu ibadah. Artinya adalah secara hukum asal ibadah itu hukumnya terlarang. Terlarang itu artinya adalah kita tidak boleh asal-asalan menjalankan ibadah sampai ada perintah dan tuntunannya. itu kode etik ibadah. Ya, al-aslu fi ibadah at-tawakkuf. Ya, asal mula hukum ibadah itu kita berhenti sejenak sampai ada rambu-rambu perintahnya atau sunnahnya dan bagaimana caranya. Nah, dalam bertawasul ini, dalam hadis ini membuktikan bahwa ada tawasul yang disyariatkan. Di antaranya adalah dengan zikir, memuji Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Bapak Ibu sekalian, nek ajeng donga niku di antaranya pun adab-adab berdoa. Dan ini di antara sebab terkabulnya doa adalah dengan memuji Allah dahulu. Walillahil asma'ul husna fad'uhu biha. Bagi Allah Subhanahu wa taala nama-nama yang baik. Katanya pun pripun? Kita hafal nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala, di antara fungsinya adalah untuk kita itu menyertainya sebelum berdoa meminta hajat kita. Puji Allah dulu. Ya, puji Allah dulu. Nah, ini di antaranya pun adabnya. Ampun langsung minta doa. Tapi di antara adabnya adalah puji Allah dahulu. Di antara pujian yang agung adalah la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Lahul mulk wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Sering dilafadzkan sebelum berdoa. Nah, niku di antaranya pun adab-adab berdoa. Juga di antara bentuk adab berdoa adalah napa? Bersolawat atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam baru berdoa. Lantas setelah itu juga ditutup dengan solawat atas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan di antara sebab diterimanya sebuah doa, dikabulkannya doa adalah al-ilhahu fid doa. Ilha itu nek minta niku sering diulang-ulang. Ampun sekali terus merasa aku wis donga kok ya gak dikabul-kabulkan. Peng pinten dongone, peng pisan, ya turu. Ibarat kalau diibaratkan sebagaimana para ulama adalah seorang minta hajat kepada raja. Nek minta sekali ditolak, ya kedua kali, ya ketiga kali, ya keempat kali, terus ngemis kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga Allah Subhanahu wa taala merasa iba sehingga memberikan hajat kita. Nah, niku di antara bentuk bagaimana kita berdoa. Dan di antara ada berdoa niku napa? Jangan merasa putus asa dan tidak yakin. Pripun contohnipun? Putus asa niku baru sekali dua kali wis medot. Boten minta malih. Niku jenenge putus asa. Dan di antara bentuk putus asa adalah meminta berdoa dan tidak sabaran ingin melihat hasil. Allah niku pasti ngasih. Tapi Allah Subhanahu wa taala ngertos maslahat bagi hambanya. Bisa jadi kalau seandainya Allah ijabai doa kita sekarang, itu malah menjadikan mudarat bagi kita, semakin menjauh dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Allah uji dulu, diakhirkan nantinya. Sehingga Bapak Ibu sekalian rahimani wa rahimakumullah, nek donga niku napa? Sing sabar. Yeah. Terus berdoa minta istilahipun napa nggih? Donga niku ampun putus-putus. Terus berdoa dan mencari sebab-sebab terijabainya doa. Di antaranya tadi adalah bertawasul dengan zikir, dengan memuji Allah, juga dengan beramal soleh. Di antara tawasul yang dibolehkan adalah bertawasul dengan amal soleh. Dan juga di antara tawasul yang dibolehkan adalah minta didoakan oleh orang-orang soleh. Tapi kalau bisa minta sendiri, karena Allah Subhanahu wa taala sudah menyatakan ud'uni astajib lakum. minta kepadaku, doa kepadaku, aku akan ijabahi. Tatasan ini pun Bapak Ibu sekalian, rahimani rahimakumullah, donga niku mboten enten rugine. Kita berdoa niku ada, kita akan mendapatkan salah satu dari tiga kalau kita berdoa. Yang pertama, diijabahi doanya. Diijabahi doanya. Yang kedua, dijadikan sebagai tabungan, celengan nanti di akhirat. Yang ketiga, sebagai tolak balak. Sebagai tolak balak niku misalkan niku napa, kalau seandainya Allah takdirkan kita mendapatkan keburukan dan doa itu sebagai penolaknya, bagi Allah Subhanahu wa taala gantikan. Nah, niku di antara nipun manfaat kita berdoa. Dan juga di antara sebab diterimanya doa adalah mencari waktu-waktu diijabahi. Di antara nipun waktu diijabahi niku kapan ya? Waktu sahur. Ya, waktu sahur. Antara azan dan iqamah. Kemudian juga waktu menjelang berbuka. Nah, niku waktu-waktu di antara waktu diijabahi doa kita. Baik. Kullu ibadika yaquluna hadza arada Musa syai'an yakhussuhu Allahu bihi. Artinya adalah Nabi Musa itu pengen menghendaki sebuah doa yang dia khususkan untuk Allah Ta'ala. Amiruhunna ghairi, artinya adalah siapapun yang menghuni tujuh langit selain Allah Ta'ala. Kifah al-muradu biha kifatul mizan. Kifah itu kalau gambaran timbangan zaman dulu niku ada dua sayap nih, timbangan kanan sama kiri, timbangan zaman dulu. Nek zaman saniki nggih napa sampun digital nggih. Malat bihinna rajahat bihinna, lebih berat timbangannya. Syarah secara umum, penjelasan secara umum, yukhbiruna nabiyuna sallallahu alaihi wasallam anna Rasulullah Musa alaihi salam talaba min Allah syai'an. Nabi Muhammad ngabari ke kita bahwa dulu itu Nabi Musa pernah minta kepada Allah Subhanahu wa taala suatu doa, di antara bentuk ibadah yang dikhususkan untuknya. Dengan itu Nabi Musa memuji Allah Taala dan bertawasul kepadanya. Apabila ketika Nabi Musa berdoa sehingga Allah Taala memberikan petunjuk kepadanya kepada kalimatul ikhlas yaitu la ilaha illallah. Dan ketika Nabi Musa meminta selain itu, karena memang kebanyakan manusia sudah menggunakannya, anna hadhil jumlah min adz-dzikr law wudi'at bi kifa mizan as-samawati sab'a mirahunna ghairallah wal ardina sab'a ma'idhamihin fi kifa la raja'at bihinna la ilaha illallah. Allah mengatakan, mengabarkan kepada Musa, kalau seandainya penduduk langit yang tujuh dan langit segala isinya dan bumi segala isinya ditimbang dalam satu sisi dan la ilaha illallah dalam satu sisi yang lain, maka akan berat kalimat la ilaha illallah. Dan itu termasuk di antara bentuk kalimat tauhid. Adapun faedah daripada hadis ini, pembahasan hadis ini adalah yang pertama, boleh bagi seorang an yas'alallaha syai'an yakhussuhu Allahu bihi, untuk meminta kepada Allah yang khusus baginya. Yang kedua, bahwa anar rusula la ya'lamuna illa ma 'allamahumullahu bi, bahwasanya para rasul mereka tidak mengetahui kecuali apa yang telah diajarkan oleh Allah Ta'ala. Ketiga, itsbatu sifatil qaulillahi subhanahu wa ta'ala, menetapkan sifat al-qaul, Allah berbicara, Allah mengajak bicara. Buktinya ada dalam hadis ini, Allah mengajak bicara Nabi Musa. Dan di antara para nabi yang dijelaskan dalam Al-Quran Al-Karim, yang Allah ajak bicara nabinya adalah Nabi Musa, sehingga Nabi Musa niku dijuluki sebagai Kalimullah, yang diajak bicara oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, itsbatu anna samawati maskunah. Penetapan bahwa langit itu dihuni oleh makhluk. Boten kopong kosong boten, tapi ada isinya. Siapa mereka kita enggak bisa melihatnya. Yang kelima, itsbatu annal ardina sab' kasamawat. Menetapkan bahwa langit, tujuh lapis langit itu sebagaimana langit-langit yang lain. Yang keenam, itsbatu mufadalah bainal a'mal. Penetapan bertingkatnya amal-amal soleh. Ya, ada keutamaan-keutamaan. Jadi amal niku bertingkat-tingkat. Ada yang amalnya mulia, yang lebih tinggi, yang lebih utama. Ada yang sekedar saja, sekedarnya saja. Yang ketujuh, bayanu 'idami wa fadli la ilaha illallah. Penjelasan agungnya dan utamanya kalimat tauhid la ilaha illallah. Hubungan hadis dengan bab, apa hubungannya ini pun? Haitsu dallal haditsu anna ala anna kalimat tauhid la ilaha illallah ya afdal adzkar wa athqaluha fil mizan. Bahwasanya kalimat tauhid la ilaha illallah itu zikir yang paling utama dan yang paling berat timbangannya nanti di hari kiamat. Berikutnya adalah hadis dari Al-Imam At-Tirmidzi rahimahullahu taala dan dihasankan dari Anas bin Malik radhiyallahu taala an mengatakan, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, qala Allahu taala. Berarti ini hadis qudsi. Ini hadis qudsi. Jadi firman Allah Subhanahu wa taala itu berupa Al-Qur'anul Karim dan juga hadis qudsi. Allah berfirman, ya ibn Adam, law ataitani biqrabil ardi khataya thumma laqitani la tusyrik bi syai'an la ataituka biqrabiha maghfiratan. Wahai anak Adam, kalau seandainya kalian atau engkau mendatangiku dengan sepenuh isi bumi dengan kesalahan, punya banyak dosa, seabrek dosa, kemudian engkau jumpaiku dalam keadaan tidak menyekutukanku dengan sesuatu apapun, la'ataituka biqurabiha maghfiratan, aku akan mendatangimu dengan segudang itu ampunan, dengan penuh ampunan. Ini keutamaan ini pun apa? Seorang bertauhid mengisahkan Allah Ta'ala. Intinya ampun berbuat syirik menyekutukan Allah. Ketika nanti kita berjumpa dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala, sekalipun banyak dosa kita yang belum terampuni, Allah akan mendatangkan ampunan-ampunan yang begitu luar biasa, begitu besar untuk kita. Selama apa? Tidak menyekutukan Allah. Dan ini seorang hamba dituntut untuk bagaimana supaya menjauhi perbuatan syirik. Hadis niki riwayat Imam At-Tirmidzi dalam bab ad-da'awat, bab fadlu taubah wal istighfar. Hadisnya hasan. Penjelasan, qurabul ard mal'uha au qaribu min mal'iha. Sepenuh isi bumi atau yang mendekati, intinya seisi bumi diisi dengan kesalahan. Khataya dzunub, dosa. Berarti ini adalah kabar baik bagi seorang muwahhid, seorang muslim. Napa niku? Dosa apapun itu selama tidak menyekutukan Allah diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala atas kehendaknya. Dan dengan tauhid itulah dia dapat menghapus dosa-dosa kita. Bukan berarti terus lantas kita berbuat dosa. terus gampangan berbuat maksiat, boten. Nah, itu menunjukkan lemahnya tauhid. Menunjukkan lemahnya tauhid seseorang itu napa? Gampang nindakaken dosa. Nek tiyang niku tauhid akidah niku semakin kuat, dia semakin ngatos-ngatos, semakin ngati-ngati dari melakukan perbuatan dosa. Soalnya pun napa? Seorang yang tauhidnya kuat, semakin dia dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, semakin merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini kuncinya. Kunci bagaimana seorang itu bisa melepaskan semua dosa. Semua orang pasti bisa. Dengan syarat napa? Ngerti langkah ini pun. Nek tiang niku pengen hijrah, bahasa saat ini hijrahnya, zaman dulu niku tobat. Nek kepengen hijrah, napa sing paling pertama kali niku diperbaiki akidah ini pun, keyakinan dirinya dengan Allah Subhanahu wa taala. Ketika keyakinan dia yang itu inti daripada iman kepada Allah Subhanahu wa taala diperbaiki, maka seluruh amal perbuatan dia akan ikut baik. Niku intinipun. Bukan memperbaiki sing dipentingke napa busanipun. Wah, sing biyen nek mboten levisan saiki wis jubahan. Tapi akidahnya mboten diperbaiki. Nggih sami mawon. Nggih sami mawon. Intinipun adalah bagaimana seorang itu kembali kepada Allah, di mana Allah berfirman wa anibu ila rabbikum wa aslimu lah. Dan kembalilah kalian kepada Allah, kepada Tuhan kalian, dan pasrahkanlah urusan kepadanya. Dalam kembali kepada Allah adalah mengembalikan hati menghadap kepadanya dengan cara memperbaiki akidahnya dulu. Semakin akidahnya seorang itu baik, maka akan semakin baik pula amal perbuatan dia. La tusyrik bi syai'an la tusyrik bi ayna'in min anwa'i syirki. Artinya apa? Tidak menyekutukanku dengan berbagai macam bentuk kesyirikan. Dan ini menunjukkan tentang apa? Keutamaan tauhid dan keutamaan seorang menjauhi perbuatan syirik dan apa boleh? Betapa besarnya perkara syirik. Dosa syirik niku mboten diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Niki untuk menyatakan kita itu sakdu sadar bahwa perbuatan syirik niku perbuatan yang begitu besar, durhaka dumateng Allah Subhanahu wa taala. Asy-syarhul ijmali, syarah secara global, yukhbiruna Allah Subhanahu wa taala fi hadzal haditsil qudsi anna man mata mukhlishan tauhidahu lillahi tarikan li jami' anwa'i syirki fa inna Allah sayadhill sayyi'atihi bihasanatin. Allah Ta'ala mengabarkan dalam hadis kudsinya, barang siapa yang dia mati dalam keadaan ikhlas, mengesakan Allah dengan meninggalkan segala bentuk macam syirik, segala bentuk macam menyekutukan Allah, nyembah Allah, nyembah selain Allah, berdoa minta kepada selain Allah, mendekatkan diri kepada selain Allah, berkorban kepada selain Allah, tinggalkan itu semuanya. Maka nanti di akhirat, Allah akan ganti keburukan dosa-dosa dia dengan kebaikan. Bahkan bukan di akhirat, nanti di dunia. Seorang niku, tiang niku, semakin dia mengesakan Allah, semakin amal-amal yang dulu, perbuatan yang dulu akan dirubah oleh Allah Subhanahu wa taala dengan amal-amal kebajikan. Hatta walau kana dzunubuhu mil al-ardi au qariban min mil'iha. Kalau sekalipun dosanya itu sepenuh bumi, seisi bumi atau mendekatinya, Allah akan kasih ampunan kepada dia. Ini keutamaan tauhidnya begitu luar biasa. Faedah, apa yang bisa kita petik dari hadis niki? Yang pertama niku napa? Itsbatu sifatil qaulillahi 'ala wajhil la'iq bihi subhanahu wa ta'ala. Penetapan sifat al-qaul. Qaul niku Allah berbicara sesuai dengan yang layak bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, penjelasan luasnya keutamaan Allah dan kasih sayangnya meliputi segala isinya. Yang ketiga, al-mautu ala tauhidil khalis syartun li maghfirati dzunub. Mati dalam keadaan bertauhid yang murni syarat diampuni dosa-dosa. Fi hadil masalah tafsil. Pada permasalahan ini ada perincian ini pun. Oh, berarti kalau yang penting bertauhid tidak menyekutukan Allah, dosanya bakal diampuni sedanten. Ada perinciannya. Yang pertama, man mata ala syirkil akbar wajabat lahu naf. Yang pertama niku, siapa yang meninggal dia masih punya dosa syirik akbar, belum taubat, wajib masuk neraka. Niki kudu nih. Yang kedua, man mata khalisan minasyirkil akbar wa indahu qalil minasyirkil asghar wa hasanatihi tarajjaha ala sayyiatihi dakhal jannah. Sinten mawon yang dia ikhlas murni tidak menyekutukan Allah dari syirik akbar, tapi ada sedikit sesuatu dari syirik asghar seperti napa? Riya, sum'ah, pengen dikenal, nah, pengen dipandang. Nah, ini bukan syirik asghar nih, kok. Sedangkan kebaikannya itu lebih banyak, lebih dominan daripada keburukannya, dia masuk surga. Ini pun masuk surga. Yang ketiga, man mata khalisan minasyirkil akbar. Sinten mawon yang meninggal murni, terlepas dari syirik yang besar, tapi dia memiliki syirik asghar, punya dosa syirik asghar. Wasayyi'atu tarajjah ala hasanatih, dan keburukannya ternyata lebih berat daripada kebaikannya. Istahaqqa dukhulun nar, maka dia layak masuk neraka. Lal khulud fiha, tapi tidak sampai mengkekalkan dirinya ke dalam neraka. Istilah ini pun dicuci rumien, diresiki rumien dosa-dosa ini pun. Bapak ibu sekalian rahimahni wa rahimakumullah, ada hubungan dari hadis ini dengan bab yang sedang kita bahas. Napa niku? Di mana hadis niki menyatakan bahwa siapapun yang meninggal dia terlepas dari perbuatan syirik, dia bakal masuk surga sekalipun dosanya begitu banyak memenuhi bumi. Nah, ini begitu luar biasa ya keutamaan kita bertauhid mengesakan Allah subhanahu wa ta'ala. Namun ya sangat disayangkan, justru malah sebagian orang Islam malah gak seneng kalau membahas masalah seperti ini. Boten seneng, dengan alasan ini memecah belah persatuan umat Islam katanya. Padahal justru dengan tauhid menyatukan umat Islam di atas landasan yang satu. Niku. Coba tengok sejarah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam menyatukan bangsa Arab niku pripun awali. Sing penting berkumpul mboten. Padahal kalau dilihat dari awdha, ya, dari sisi kondisi geografisnya, secara keagamaan, Jazirah Arab saat itu zaman jahiliyah itu memiliki banyak agama. Bukan agama napa menyembah berhala mawon mboten. Banyak agama di situ. Tapi atas izin Allah Subhanahu wa taala, Allah utus nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk menyatukan Jazirah Arab, orang-orang Arab dengan apa? Diajarkan tauhid. Hasilnya apa? Selama lebih daripada, kalau lebih 13 tahun, membuahkan hasil bangsa Arab ya, sedikit demi sedikit bersatu. Kalau kita mau membaca kisah sejarah perjalanan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, niku nek kita niki mau membaca, niku ampun cuman sekedar ngapa baca kisah ini pun mau enak kisah Nabi sallallahu alaihi wasallam boten. Tapi diambil pelajaran. Pripun to carane Nabi berdakwah? Pripun to carane Nabi niku membina para istrinya? Pripun to caranipun Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mendidik para anak-anak generasi-generasi muda? Iku semua ada di sirah Nabi. Nek napa mau memperhatikan niku, ada sebuah buku bagus niku sudah ada terjemahannya, niku Fiqhus Sirah, Fiqih Sirah Nabawiyah. Niku saya. Jadi kita bisa mengerti pelajaran apa yang bisa kita petik. Nah, di antaranipun bagaimana sih cara menyatukan umat? Tengok Nabi itu pertama kali menyerukan kepada napa? Tauhidul ubudiyah. Menyatukan ibadah yang satu dari berbagai macam bentuk peribadatan. Jadikan satu dulu. Nah, itu konsepnya. Barulah nanti bersatu, sekalipun ya ada konflik tentunya. Tidak mungkin masa berdakwah tauhid napa napa lempeng-lempeng mawon boten enten gangguan, boten enten niku. Karena para nabi dan rasul mereka berdakwah mengajak kepada tauhid, banyak rintangan dan gangguannya. Dan rintangan dan gangguannya itu justru malah muncul dari kaumnya sendiri. Niku mesti enten. Tatosenipun ya, kita sebagai seorang muslim memiliki kewajiban mengajak keluarga kita untuk menyembah Allah semata. Nek enten keluarga ini pun tesih klenik-klenian, tesih dolanan klenian, tesih dolanan jimat-jimatan lah. Enten niku diajak. Ya, diajak pelan-pelan. Ya ampun langsung, oh ini syirik, Mbah. Oh ini anu ya mental nih. Ngoten-ngoten niku. Berdakwah kepada tauhid ya wajib. Tapi cara yang baik juga wajib dilakukan. Dan bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajarkan pokok tauhid ya, tapi beliau juga mengajarkan bagaimana cara mengajak mereka kepada tauhid. Ampun langsung serampangan, asal-asalan, malah bikin orang kabur, bikin orang lari. Nabi enggak pernah ngajari ngoten niku. Dengan cara yang kasar boten niku. Nabi boten nate ngajari sing isih kasar-kasar boten enten. Jamaah sekalian, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, berikutnya bab berikutnya niki yang penting juga. Bab man haqqaqat tauhid dakhal jannata bighairi hisab. Bab sinten mawon yang mewujudkan tauhid mengesahkan Allah taala, dia bakal masuk surga tanpa hisab. Wah, tanpa hisab ya. Langsung jalan tol masuk surga. Nah, pripun iku carane? Pun ada nggih. Pripun iki? Nabi masuk bab nih. Adam rumien? Nggih, Adam rumien monggo. Thank you. Siapa yang mewujudkan tauhid, cara mewujudkan tauhid niku dengan mengikhlaskan ibadah hanya untuk Allah dan memilah-milah ibadah dari segala bentuk cabang kesyirikan dan kebid'ahan. Kebid'ahan niku perkara baru dalam tuntunan cara agama dan juga maksiat. Ini cara mewujudkan tauhid. Seorang kalau biasanya dia terjatuh ke dalam syirik lagi, dia bertobat, kemudian terjatuh dalam maksiatan, dia bertobat. Apakah terima tobatnya? Dia berusaha tobat semaksimal mungkin, sebanyak mungkin. Tapi bukan berarti meremehkan dosa maksiat. Wa qaulullahi ta'ala, Allah berfirman dalam surat An-Nahl ayat 120, surat An-Nahl ayat 120, Allah berfirman, "Inna Ibrahima kana ummatan qanitan lillahi hanifan wa lam yakun minal musyrikin." Oleh al-muallif Syekh Muhammad Ibn Abdul Wahhab rahimahullahu taala, beliau itu ingin memberikan sosok siapa orang yang memang benar-benar mewujudkan tauhid itu, tentunya dari para nabi, tentunya dari para Nabi. Dan saat itu oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam sampaikan kepada orang-orang Quraisy. Bukan sosok Nabi Muhammad, karena Nabi Muhammad yang menyampaikan kepada orang-orang Quraisy. Ya, dan itu Nabi Ibrahim. Kenapa? Karena Nabi Ibrahim bagi mereka adalah kakek mereka. Contoh lo itu kakek kalian, Nabi Ibrahim. Itulah sosok Nabi yang benar-benar bagaimana mewujudkan tauhid. Dijadikan sebagai apa? Qudwah, panutan, tiang niku. Ya, seorang itu akan cari contoh. Contoh istilahnya pun napa nggih? Contoh. Pergi ke sana, apa bekerjalah ke sana. Dia akan mencari contoh, kerjanya kayak gimana? Harus dikasih contoh dulu. Ini juga wujudkanlah tauhid. Contohnya kayak gimana? Kalau cuma sekedar teori enggak cukup. Perlu ada gambaran. Gambarannya langsung Nabi Muhammad, Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam. Niki contohnya, pripun carane nipun? Inna Ibrahim, sesungguhnya Nabi Ibrahim contohnya adalah seorang nabi. Kana ummah, beliau seorang pemimpin. Artinya pemimpin adalah beliau yang mengamalkan sendiri, mencontohkan di mana di tengah-tengah masyarakat yang rusak. Niku berat loh. Niku berat. Yeah. Di tengah-tengah masyarakat kita yang notabene-nya mereka tidak ngerti tauhid, kita yang bertauhid sendiri mesti banyak napa? Celaan, banyak bulian, dikucilkan. Ini ummah namanya. Pemimpin harus napa? Tahan banting. Atine iki gede. Boten kecil hati. Kadang sebagian tiang niku semangat di awal, baru diomongi sekedik langsung meret. Enten sebagian. Contoh Nabi Ibrahim di tengah-tengah bapaknya pemahat patung, rajanya nyembah, nyuruh nyembah patung, rakyatnya nyembah patung, Nabi Ibrahim saja yang nyembah Allah. Ummah sebagai sosok panutan, pemimpin, menyerukan kepada kebaikan. Niki berat loh, niki berat. Misalkan kita niki teng desa yang isine masih bau-bau klenek, kita sendiri sing bertauhid. Wah, jadi omongan tiang kathah bang. Bahkan dikucilkan. Nah, tengok Nabi Ibrahim tegar. Beri contoh yang baik. Nah, ummah qanitanillah. Qanitanillah niku napa? Khusyuk ibadah, ahli ibadah. Boten sekedar gembar-gembor tauhid tapi ibadahnya kurang. Ibadahnya nol. Boten. Dia yang menyerukan juga dia bagaimana mencontohkan ibadah yang baik. Hanifan lurus. Lurus niku hanya menyembah Allah semata. Walam yakum minal musyrikin. Beliau belum pernah jadi bagian dari golongan orang-orang musyrik. Nah, niki. Nek pengin mewujudkan tauhid seperti niki. Saket mboten kira-kira niki. Bismillah. Dicoba. Bismillah. Karena kita semua bakal pengin masuk surga. Nah, niki. Islamipun napa? Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah itu mencintai sebuah kaum, Allah akan uji. Mboten enten kok. Saya cinta kepada Allah, saya bertauhid, enggak ada ujian. Mboten enten. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha idza ahabba qauman ibtalahum." Allah tuh kalau senang sama kaum, Allah akan uji dulu mereka. Benar enggak ini cintanya kepada Allah taala atau mboten? Dan layak enggak menjadi kekasih Allah? Bagaimana ujian Nabi Ibrahim sejak awal nih? Sejak awal dikenal apa? Sejak awal belum dikasih rizki anak sampai menjelang tuh tua. Setelah gede anak disuruh nyembelih, kuat boten? Disuruh nyembelih. nek boten seorang nabi enggak kuat. Nih. Padahal situ faktor pendukung untuk tidak melaksanakan tugas banyak. Datang setan sebagai sosok penasehat dengan menasehati Nabi Ibrahim. Nah, itu pun juga Nabi Ibrahim saking enggak tegele, napa? Minta pendapat sama anaknya. Gimana pendapatmu Hai Ismail? Ifal ma tu'mar. Mendikan Nabi Ismail, kerjakan apa yang kamu perintahkannya, wahai bapakku. Kemudian ujian lagi ketika melewati di sebuah kerajaan, itu ada raja yang memang kerajaan ini ngambutan tukang mesum. Kalau ada yang cantik-cantik diambil, atau udah punya suami. Nah, itu uji. Dan banyak sekali ujiannya. Sebelumnya juga ketika Hajar apa memiliki anak baru lahiran nih, baru lahiran punya bayi, Sarah merasa ya wajar nih, namanya juga punya istri lebih daripada satu, seorang wanita wajar. Namun selain itu yang satu yang istri pertama gereng punya anak, istri kedua malah punya anak duluan. Nah, oleh Allah Subhanahu wa taala perintahkan Nabi Ibrahim untuk di sebuah lembah biwadin ghairi dzar an 'inda baitikal muharram, sebuah lembah yang enggak ada tanaman, tandus, kering, enggak ada air. Disuruh diletakkan di situ. Ujian berat dari negeri Syam ke Mekah, perjalanan ribuan 1500 km lebih. Nabi Ibrahim berjalan. Dan niku napa? Mboten merasa kasihan, nangis-nangisan mboten. Ditaruh, ditinggal lambat bicara. Bahkan Hajar itu mengejar ketika tiga kali Hajar mengatakan, "Allahu amarana bihadza." Apakah Allah yang memerintahkan kita seperti ini? Kemudian Nabi Ibrahim menengok, iya. Imannya Hajar alaihissalam, napa? Ya. Kalau gitu Allah enggak akan pernah menyakitinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian sampun ya. Insyaallah akan kita lanjutkan di pertemuan berikutnya pembahasan ayat yang menarik niki. Subhanakallahumma wabihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi